كبير بيه حبيبي. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وفي هذه الغزاة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام ابن مشكم شاة مشوية قد سمتها. Di perang ini, perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun oleh orang Yahudi. Ahdat lahu Zainab bintul Harith, seorang perempuan Yahudia menghadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini bernama Zainab bintul Harith, istrinya Salam ibnu Mishkam, menghadiahkan seekor kambing panggang yang telah dibubui dengan racun. Wasalat ayul lahmi ahabbu ilaika, faqalu ad-dira' ilaihi afwan. Perempuan ini bertanya, daging yang mana dari kambing yang disembelih yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat Rasulullah mengatakan ad-dira', kaki depan. Baik. Fa aktsarat minas summi fid dira'. Kemudian perempuan ini memperbanyak racun terkhusus di bagian kaki depan kambing yang dipanggang. Falamma intahasha min dira'iha akhbarahu dira'u bi annahu masmum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigit daging kambing tersebut, daging kambing itu berbicara, mengkhabarkan kepada Rasulullah bahwa dia telah teracuni. Falafadhal aklata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuntahkan apa yang ada di mulut beliau. Tsumma qala ijma'u li minha huna min al-yahud fajumi'ulah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti makan tentu, dan para sahabat yang lainnya diperintahkan untuk berhenti makan. Dan ada yang meninggal dunia satu orang di antara para sahabat yang makan. Kata Rasulullah, kumpulkan di sini orang-orang Yahudi, fajumi'ulah. Maka dikumpulkanlah orang-orang Yahudi. Faqala lahum inni sa'ilukum 'an syai' fa hal antum shadiqiyya fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu. Apakah kalian mau berlaku jujur untuk aku ketika aku tanya? Qalu na'am ya Abul Qasim. Orang-orang Yahudi yang terkumpul di hadapan beliau pun berkata, iya wahai Abul Qasim. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abukum? Kata Rasulullah, siapa bapak kalian? Qalu abuna fulan. Baik. Qala kadzabtum abukum fulan. Kata Rasulullah, kalian dusta, bapak kalian sebenarnya adalah si fulan. Qalu sadaqta wa bararta. Coba lihat dustanya. Cuma bapak mereka saja ditanya, mereka langsung berdusta. Sebenarnya mereka sangat percaya, yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat yakin mereka. Cuma mereka tidak mau mengikutinya. Sadaqta wa bararta. Engkau telah betul, engkau jujur, wa bararta, dan engkau telah berlaku baik. Qala hal antum shadiqiyya an syai'in idza in sa'altukum anhu? apa kalian mau berlaku jujur kepada aku jika aku bertanya kepada kalian? Qalu na'am ya Abul Qasim. Wa in kadzabnaka arafta kadzibana kama araftahu fi abina. Kalau kami dusta, engkau akan tahu kalau kami dusta sebagaimana engkau tahu bapak kami sesungguhnya siapa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahlun nar? Siapa yang akan menghuni neraka? Faqalu nakunu fiha yasiran thumma takhlufunana fiha. Mereka berkata, kita akan, ini kami orang-orang Yahudi akan berada dalam api neraka sesaat. Kemudian kalian kaum muslimin akan menggantikan kami di dalamnya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhsa'u fiha fa wallahi la nakhlufukum fiha abada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ikhsa'u, hinalah kalian di dalam neraka, fa wallahi, demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian di dalamnya selama-lamanya. Summa qala hal antum sadiqia. Coba lihat, dusta. Padahal mereka tahu kalau akan ketahuan dustanya, tetap dusta. Qala hal antum sadiqia an syai'in in sa'altukum anhu. Adakah kalian mau berlaku jujur kalau aku bertanya kepada kalian? Qalu na'am. Mereka berkata, iya. Qala aja'altum bi hadhihi syah summan. Apakah kalian membubuhi, memasukkan ke dalam daging kambing bakar ini racun? Qalu na'am. Mereka berkata, iya. Nah, ini baru jujur mereka. Qala fama hamalakum ala dhalik. Kata Rasulullah, apa yang membawa kalian berlaku demikian? Qalu aradna in kunta kadiban nastarihu minka. Wa in kunta nabiyan lam yadurrak. Kami sengaja membubuhi racun daging kambing itu. In kunta kadiban, kalau engkau adalah sekedar pendusta ngaku jadi nabi, engkau akan mati dan kami istirahat dari engkau. Yani engkau tidak lagi mengganggu kami. Wa in kunta nabiyan, dan kalau betul-betul engkau adalah seorang nabi, engkau tidak akan mati dengan racun itu. Subhanallah. Wajia, ini hadisnya riwayat Bukhari barakallahu fikum. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wajia bil mar'ati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan didatangkanlah perempuan yang meracuni kambing tersebut. Faqalat aradtu qatlak. Baik. Maka perempuan itu pun mengaku, betul-betul mengaku, aku pengen membunuhmu memang. Faqala ma kana Allahu yusallitaka alayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala membiarkan engkau menguasai aku. Yani memperlakukan aku sekehendakmu. Qalu ala naqtuluha. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kita bunuh saja perempuan ini? Qala la. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan. Walam yata'arrab laha wa lam yu'aqibha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumnya. Tidak melakukan apa-apa terhadapnya. Wahtajama 'alal kahil wa amara man akala minha fahtajama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beliau dibekam di arah kahil beliau, dan memerintahkan para sahabat lainnya untuk berbekam. Baik, berbekam. Ini manfaatnya bekam luar biasa. Untuk mengeluarkan racun-racun. Mengeluarkan fadalat, kelebihan-kelebihan yang tidak bisa dikeluarkan melalui kotoran dan melalui keringat. Barakallahu fikum. Bisa dikeluarkan melalui darah biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbekam. Berbekam ikhwani fid din azzakumullah bukan hanya pas kita sakit atau kurang enak badan. Bekam kebugaran juga boleh. Rutin, walaupun sehat-sehat saja, baik-baik saja, silakan berbekam. Bukan nanti sudah tepar, sudah KO, masuk angin baru cari tukang bekam, atau merintahkan istrinya bekam. Bekam silakan dijadwalkan. sebulan sekali atau dua bulan sekali. Barakallahu fikum. Apalagi kalau memang kita sangat butuh untuk berbekam. Baik. Wa amara man akala minha fahtajama, dan Rasulullah memerintahkan semua yang telah memakan daging kambing yang telah dibubui racun untuk berbekam. Fama taba'abuhu. Dan sebagiannya memang meninggal dunia. Baik. Gara-gara racun itu. Ya, karena memang banyak yang masuk ke dalam tubuhnya. Baik. Karena racun juga ada racun daya kerjanya langsung. Baik. Makan langsung mati. Tidak butuh waktu banyak. Ada juga racun yang butuh waktu, proses. Beberapa hari baru meninggal dunia. La haula wa quwwata illa billah. Waktu lima fi qatl mar'ah faqala az-Zuhri. Adapun tentang perempuan ini, karena pada saat dihadapkan ke Rasulullah belum ada yang mati. Boleh jadi setelah itu baru ada yang mati karena sebab racun itu. Faqala Zuhri aslamat fatarakaha. Berkata Imam Zuhri, perempuan ini masuk Islam sehingga dia dibiarkan. Dzakarahu Abdul Razzaq an Ma'mar anhu. Semakala Ma'mar wa nasu taqulu qatalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ma'mar mengatakan annasu taqulu wa nasu taqul, dan orang-orang berkata dia dibunuh gara-gara seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia gara-gara racun itu. Qala Abu Daud haddatsana Wahb bin Baqiyah qala haddatsana Khalid an Muhammad bin Amr an Abi Salamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdath lahu yahudiyya bi Khaybar syatam masliyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh seorang perempuan Yahudiyah di Khaybar, hadiah berupa seekor kambing panggang, dan disebutkanlah kisah tadi. Qala fa mata Bishr bin al-Bara ibn Ma'rur, seorang sahabat bernama Bishr bin al-Bara ibn Ma'rur, fa arsala ila al-Yahudiyah ma hamalaka ala alladhi sana'ti, kemudian diutuslah untuk memanggil perempuan yang meracuni daging tadi, dan ditanyalah ma hamalaki ala alladhi sana'ti, apa yang membawa mengantar engkau melakukan perbuatan itu. Qala Jabir fa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qutilat. Jadi berkata Jabir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk perempuan ini juga dibunuh. Barakallahu fikum. Qultu kilahuma mursal, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dua athar ini barakallahu fikum semuanya mursal. Rawahu Hammad bin Salamah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah muttasila annahu qatalaha lamma mata Bishr bin Bara. Riwayatkan dengan jalan yang lain dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah an Abi Hurairah muttasilan annahu qatalaha lamma mata Bishr bin Bara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan ini untuk dibunuh juga qisas, karena telah membunuh Bishr ibn al-Bara. Wa qad waffaqa wufiqa baina riwayatin bi annahu lam yaqtulha awwalan falamma mata Bishr qatalaha. Untuk mengkelopkan dua riwayatan ini bahwa Rasulullah membiarkannya tidak menghukumnya, dan riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum bunuh, bahwa pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya karena tidak ada yang mati pada saat itu. Nanti belakangan ternyata ada seorang sahabat meninggal dunia gara-gara barakallahu fikum racun tersebut. Para atibba di zaman dahulu kala tetap mengetahui ini orang keracunan. Tahu mereka tanda-tanda orang keracunan bagaimana. Barakallahu fikum. Sampai zaman sekarang ini orang-orang yang di bidangnya, di bidang ini, barakallahu fikum, mengetahui ini orang mati keracunan, mati dicekik, atau mati tenggelam, atau mati dipukul, atau mati, barakallahu fikum, atau mati karena penyakit, atau mati karena jantung, berbagai macam asbab yang mereka bisa pelajari dan mereka ketahui. Barakallahu fikum. Tapi syahid di sini bahwa perempuan itu awalnya tidak dihukum, karena tidak ada yang mati, tapi begitu ada yang mati asbab racun tersebut, maka dia pun akhirnya dibunuh. وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل وأكثر الروايات أنه أكل منها. Para ulama berselisih apakah Rasulullah sempat menelan dari kambing tersebut yang dagingnya atau tidak, yakni beliau sempat memuntahkannya. وأكثر الروايات أنه أكل منها. Kebanyakan riwayat menunjukkan bahwa beliau sempat memakannya. وَبَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى قَالَ فِي وَجْعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ مِنَ الشَّاةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. Sampai 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan racun itu pengaruhnya dalam tubuh beliau. 3 tahun setelah Khaibar barakallahu fiikum, tapi Rasulullah SAW meninggal dunia memang. Barakallahu fiikum. Karena di tahun ke-10 beliau sudah meninggal dunia. Cuma 3 tahun selang dari beliau memakan daging yang terlumuri dengan racun. Beliau mengatakan, taib, ketika beliau sakit, yang dengan sakit itu beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan maziltu ajidu minal aklah. Aku masih tetap merasakan, mendapati dari makanan yang aku makan berupa kambing di Yaum Khaybar, di hari Khaybar. Jadi 3 tahun beliau bawa rasa tidak nyaman itu pada tubuh beliau. Pengaruh. Barakallahu fiikum. Fahada awanun qita'il abhari minni, maka ila saatnya aku akan meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ya, selesai masalah racun tadi. Ya, orang kalau sudah meninggal dunia sudah selesai, sudah. Barakallahu fikum. Karena setiap alamnya sudah طيب. قال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. Berkata Imam Az-Zuhri, maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi syahid. Barakallahu fikum. Kenapa bisa? Karena semua orang yang mati di dalam peperangan atau di luar peperangan tapi luka atau asbab matinya dia itu masih di dalam peperangan, maka dia mati syahid. Baik. Jadi tidak semua yang mati dalam peperangan itu tidak semua yang barakallahu fikum berperang kemudian mati langsung dalam peperangan. Barakallahu fikum. Berperang kemudian terluka, tidak mati langsung di situ. Selesai peperangan beberapa hari atau beberapa pekan demikian atau beberapa bulan kemudian baru meninggal dunia, tetap dikatakan syahid kalau luka yang dia derita di peperangan tadi sebagai sebab dia meninggal dunia. Qala Musa ibn Uqbah wa ghairuhu, berkata Musa ibn Uqbah dan yang lainnya, وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر تراهن عظيم طيب وتبايع فمنهم تراهن عظيم وتبايع فمنهم من يقول يظهر محمد واصحابه ومنهم من يقول يظهر الحاتف حليفان ويهود خيبر وكان الحجاج ابن علاض As-Sulami qad aslama wa shahida fatha Khaybar wa kanat tahtahu Ummu Shaybah ukhtu bani Abdiddar ibni Qasi wa kana al-Hajjaj mukthiran minal mali kanat lahu ma'adin bi ardi bani Sulaim falamma dhahara nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khaybar qala al-Hajjaj ibn Ilata inna li dhahaban inda imraati wa in ta'lam hiya wa aluha bi islami fala mala li fa'adhan li fala asra'a fala usri'a as-sayr wa asbaqa al-khabar wala ukhbiranna akhbaran idha qadimtu idha qadimat adru'an qadimtu adra'u biha ammali wa nafsi فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم مكة قال لامرأته أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم وإن محمد قد أسر وتفرق عنه أصحابه وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتاله بالمدينة وفشى ذلك بمكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم وأظهر المشركون الفرح والسرور فبلغ العباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلات الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام فدعا ابن له يقال له حثم وكان طيب يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله berkata Abu Musa ibnu Uqbah wa ghairuhu wa kana baina Quraisy hina sami'u bi khuruji Rasulillah di tengah-tengah orang-orang Quraisy ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah dan pasukannya keluar menuju Khaybar tarahana 'azimun wa tabaya mereka pun mengadu keberuntungan dengan cara berundi judi mereka siapa yang menang barakallahu fikum ya orang kalau sudah maniak judi apapun yang bisa dipertaruhkan mereka jadikan taruhan barakallahu fikum apa saja pilkada juga mereka bisa jadikan tuh siapa yang menang ini dia taruhannya motor taruhannya uang jutaan rupiah main bola ayam kuda ya, macam-macam orang-orang ada saja yang bisa mereka jadikan barakallahu fikum apalagi di zaman sekarang ini subhanallah kaum muslimin betul-betul dicekoki dengan apa dengan judi online ini cuma melalui HP masing-masing di kamar mereka kelas mereka bisa berjudi bayarnya dapat uangnya. La hawla wala quwata illa billah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk penguasa kita, pemerintah kita untuk mengatasi barakallahu fikum. Semoga mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik untuk kebaikan kaum muslimin secara keseluruhan. Karena mereka lah yang kita harapkan setelah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum. Yani pemerintah kita. Setelah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi betul-betul penanggung jawab untuk kaum muslimin, kebaikan kaum muslimin. Barakallahu alaikum. Orang-orang Quraisy barakallahu alaikum mereka bertaruh. Siapa yang bakal menang? Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang Yahudi Khaybar? Wa tabaya fa minhum man yaqul sebagian di antara mereka mengatakan yadhharu Muhammad wa ashabuhu ya akan menang Muhammad dan sahabatnya wa minhum man yaqul yadhharu al-halifani wa yahudu khaybar akan menang al-halifani wa yahudu khaybar halif yani sekutunya dan orang-orang yang di khaybar Wa kana al-Hajjaj ibnu Ilat as-Sulami qad aslama. Dan al-Hajjaj ibnu Ilat as-Sulami qad aslama. Wa syahida fatha Khaybar. Dan dia menyaksikan takluknya Khaybar. Wa kana tahtahu Ummu Syaibah ukhtu bani Abdiddar. Dan istrinya bernama Ummu Syaibah ukhtu bani Abdiddar, saudara perempuannya atau anak keturunannya dari bani Abdiddar ibnu Qasi. Wa kana al-Hajjaj mukthiran minal mal. Al-Hajjaj yang telah masuk Islam ini memiliki harta yang sangat banyak. Kanat lahu ma'adin bi ardi bani Sulaim. Dia memiliki tambang emas di negeri bani Sulaim. Falamma dhahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khaybar, ketika Rasulullah menang atas Khaybar, qala al-Hajjaj ibn Ilat, berkata Hajjaj ibn Ilat, inna li dhahaban 'inda imra'ati. Ya Rasulullah, aku memiliki emas yang banyak daripada istriku. Wa in ta'lam hiya wa ahluha bi islami. Kalau istriku tahu kalau aku telah masuk Islam, dan keluarganya mengetahui bahwa aku telah masuk Islam, fala malali, maka aku tidak lagi memiliki harta sama sekali. Mereka akan mengambilnya dan tidak akan pernah mau menyerahkannya kepada aku. Fa adinali, maka Rasulullah mengizinkan aku. Fala usri'u as-saira wa asbiqul khabar. Maka aku akan mempercepat perjalanan dan aku mendahului khabar. Aku berusaha mendahului. Ini karena di zaman dahulu, walaupun tidak secanggih sekarang, berita itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Allah. Sangat luar biasa begitu cepatnya, walaupun cuma pakai kuda. Wala ukhbiranna akhbaran idza qadimtu adra'u biha ammali wa nafsi. Dan aku akan berikan kabar kalau aku sudah sampai, yang dengannya hartaku akan tetap menjadi hartaku. Jadi aku bisa menjaga hartaku dan menjaga diriku. Fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun diberi izin oleh Rasulullah. Falamma qadimtu Makkah, maka ketika aku masuk ke kota Makkah, qala limra'atihi. Falamma qadima Makkah, qala limra'atihi, maka Al-Hajjaj ini ketika sampai masuk kota Makkah, dia pun mengatakan kepada istrinya, akhfi 'alayya wajma'i ma kana li 'indaki minal mal. Min malin. Yani akhfi 'alayya, yani rahasiakan keberadaanku dan kumpulkan untuk aku apa yang menjadi milikku dari harta benda. Fa ini uridu an ashtariya min ghanaimi Muhammad wa ashabi. Karena aku pengen membeli ghanimah yang dikumpulkan oleh orang-orang Khaybar dari apa yang didapatkan pada Muhammad. Barakallahu fikum. Dia menyampaikan bahwa yang kalah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum qad istubihu wa usibat amwaluhum. Mereka telah kalah dan telah diambil semua harta benda mereka. Wa inna Muhammadan qad usira, dan Muhammad pun telah ditawan. Wa tafarraqa anhu ashabuhu, dan teman-temannya pun sahabatnya pun sudah bubar dari dia. Wa innal yahuda qad aqsamu la tab'atsanna bihi ila Makkah. Taib. Summa litaqtulannahu biqitalihim bil Madinah. Bahwa orang-orang Yahudi juga telah bersumpah bahwa mereka akan berangkat ke kota Makkah untuk menyerang orang-orang Makkah. Tapi biqitalihim bil Madinah. Tapi wa fasyadzalika, dan kabar ini pun tersebar bahwa yang kalah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menang adalah orang-orang Khaybar. Wa fasyadzalika bi Makkah wa ishtadda 'alal muslimin wa balagha minhum. Dan ini sangat memberatkan kaum muslimin yang masih ada di kota Makkah yang belum hijrah, karena banyak juga. Barakallahu fikum. Wa adhara al-musyrikun al-fatha was-surur, dan orang-orang musyrikin pun menampakkan kemenangan walaupun mereka bukan yang terjun langsung dalam memerangi Rasulullah, tapi mereka mendengar kekalahan Rasulullah mereka sangatlah bergembira senang. Fabalagal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zajalahu zajalatun nasi wa jalabatuhum. Maka sampailah ke paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas berita itu yang diteriak-teriakkan orang, disampaikan oleh orang, wa idharuhumus surur, dan begitu mereka sangat bergembira dengan kekalahan Rasulullah. Taib. Farada iyyahu wa yakhruj, dan dia pun hendak berdiri dan keluar menemui orang-orang Quraisy. Fan khazala dhahruhu falam yaqdir 'alal qiyam. Fan khazala, ini sakit punggung beliau, taib, sehingga beliau pun tidak mampu untuk keluar. Taib. Fada'a ibnallahu yuqalahu Qusam, dan Al-Abbas pun memanggil putranya yang bernama Qusam. Wa kana yushbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Qusam ini sangat menyerupai, mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'al al-Abbas yartajisu wa yarfa'u sawtahu li alla yashmita bihi a'da'ullah. Maka Al-Abbas pun mendendangkan bait syair. Dia mengangkat suaranya agar supaya dia tidak, barakallahu fikum, di tashmid, yakni orang bergembira karena duka yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Dia mengatakan hubbi Qusam syabihu dil amfil asham nabi rabbi dil ni'ami bi ragbi amfi man ragim. Hubbi Qusam, yani kecintaanku Qusam syabihun dil amfil asham, sangat mirip dengan pemilik hidung, barakallahu, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyam yang tinggi, barakallahu fikum. Ini kelihatannya adalah pujian untuk orang-orang dengan menyebutkan bagian dari anggota tubuhnya. Nabi wa rabbi din ni'am, nabi Rabbku yang memiliki kenikmatan. Biragmi amfi man ragim, walaupun tidak senang orang-orang yang tidak senang. Wa hasya ila babi darihi rijalun katsiruna minal muslimina wal musyrikin. Dengan dendangan syair yang suaranya lantang, memang Al-Abbas ma'ruf dengan suaranya sangat keras. Barakallahu fikum. Akhirnya dengan dendangan bait syair yang dikumandangkan ini, orang-orang pun mendengarnya. Akhirnya mereka pun berkumpul di depan rumahnya Al-Abbas. Taib, dari kalangan kaum muslimin dan musyrikin. Minhum al-mudhir lil-farah was-surur, wa minhum asy-syamit al-mughri. Di antara mereka ada yang menampakkan kegembiraan, kesenangan. Di antara mereka asy-syamit al-mughri, wa minhum man bihi mithlul maut, taib, min al-huzni wal bala. Ada juga yang asy-syamit, yakni barakallahu bikum, mengungkapkan kesenangannya. Wa minhum man bihi mithlul maut, taib, min al-huzni wal bala. Di antara mereka yang hadir depan pintunya ada yang seperti orang yang sudah meninggal dunia karena kesedihan dan bala yang mereka rasakan dengan kekalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas berita yang ada pada saat itu. Falamma sami'al muslimuna rajsal Abbas wa tajalludahu tabat nufusuhum. Maka ketika kaum muslimin mendengar bait syair Al-Abbas dan ketegarannya, tabat nufusuhum, maka kaum muslimin pun menjadi senang hati mereka. Wa dhannal musyrikuna annahu qad ataahu ma lam ya'tihim. Dan orang-orang musyrikin pun menyangka bahwa telah datang berita kepada kaum muslimin apa-apa yang tidak datang kepada mereka. Tsumma arsala al-Abbas gulaman lahu ila al-Hajjaj wa qala lahu ukhlu bihi wa qul lahu wailaka ma ji'ta bihi. Kemudian Al-Abbas mengutus gulaman lahu, budak miliknya, menemui al-Hajjaj wa qala lahu, dan mengatakan ukhlu bihi, yang hendaknya engkau mendatangi Al-Abbas dan berduaan cerita empat mata engkau dengannya. Wa qul lahu wailaka ma ji'ta bihi wa ma taqulu. Wa qul lahu, dan katakan kepadanya, wailaka ma ji'ta bihi, celaka engkau, apa gerangan yang engkau bawa dari berita ini sesungguhnya. Wa ma taqul, apa yang engkau katakan. فالذي وعد الله خيرا طيب فالذي وعد الله خيرا مما جئت به خير فوالله طيب فالذي وعد الله خير مما جئت به فلما كلمه الغلام قال له اقرأ على أبي الفاضل السلام فالذي وعد الله خير مما جئت به يعني apa yang Allah janjikan kepada nabinya itu lebih bagus dari apa yang kau datangkan dari kabar ini, kabar kekalahan tentang Muhammad. فلما كلمه الغلام قال له اقرأ على أبي الفاضل السلام setelah budak Taib Al-Abbas ini bercerita dengan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj pun mengatakan, sampaikan salamku untuk Abul Fadl, kunyahnya Al-Abbas. Wa kullahu falyakhlubi fi ba'di buyutihi hatta atihi. Dan sampaikan kepadanya, hendaknya dia bersendirian di satu tempat, di salah satu rumahnya sehingga aku mendatanginya. Fa'inil khabara ala ma yasurruhu. Karena khabar yang aku bawa akan mendatangkan kegembiraan untuknya. طيب فلما بلغ العبد باب الدار قال ابشر يا ابا الفضل فوثب العباس فرحا فلما بلغ العبد الباب باب الدار maka ketika budaknya tadi yang diutus menemui Al-Hajjaj datang mendekati pintu dan berkata ابشر يا ابا الفضل bergembiralah wahai ابا الفضل فوثب العباس فرحا كانه لم يصب بلاء قط langsung lompat Al-Abbas kegirangan seakan-akan dia tidak sakit punggungnya. Taib sebelumnya hatta ja'ahu wa qabbala ma baina aini fa akhbarahu bi qaulil hajjaj. Sampai langsung dia menciumi memeluk budaknya sendiri dan menciumi antara dua keningnya. Fa akhbarahu bi qaulil hajjaj dan budaknya pun mengkhabarkan apa yang dikhabarkan oleh Al-Hajjaj. Fa ataqahu Al-Abbas pun membebaskannya karena gembira. Tsumma qala akhbirni طيب khabarkan kepadaku qala yaqulakal hajjaj ukhlubihi fi ba'di buyutika hatta ya'tiyaka dhuhra falamma ja'a al hajjaj wa khala bihi akhadha alayhi litak la taktumanna khabari fawafaqahu abbas ala dhalika. Sudah masuk waktu, barakallahu fikum. Kisahnya nanti sudah masuk waktu, insyaallah waktu lain. Baik, barakallahu fikum. Kita cuma sampai sini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.